Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab itsbatu sifatil kalami wal qawli lillahi ta'ala wa 'uluwihi 'alal 'arsyi min sahihis sunnah. Penetapan sifat al-kalam dan sifat berbicara bagi Allah ta'ala wa 'uluwihi 'ala 'arsyih wa 'uluwihi 'alal 'arsy dan sifat ketinggian Allah di atas al-arsh min sahihis sunnah, yang diambil dari sunnah yang sahih, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan tentang penetapan sifat al-kalam, al-qaul, wal-ulu yang akan kita bahas ini diambil dari ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, dari hadis-hadis Rasul yang sahih. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, itu penerjemah. Ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, sebagaimana yang disebutkan di ta'liq, di catatan kaki disebutkan muttafaqun alaih ay rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi kesahihan hadis ini tidak diragukan lagi karena dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah di kedua kitab sahihnya. Di dalam hadis ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum terdapat itsbatu sifatil kalam. Terdapat penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan secara sharih, secara tegas pada penggalan hadis sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada salah satu pun di antara kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Rabbnya, yaitu yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti dan tentunya sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya sifat al-kalam wal-qaul bagi Allah Ta'ala itu kalam masmu', ucapan yang bisa didengar, biharfin wasaut, yang mana ucapan atau firman Allah itu terdiri dari huruf dan suara yang bisa dipahami oleh hambanya yang diajak bicara. Oleh karena itu di akhir hadis disebutkan laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Karena firman Allah dan ucapan Allah yang terjadi ketika itu bisa didengar oleh sang hamba dan bisa dipahami, sehingga tidak dibutuhkan penerjemah antara Allah dengan hambanya yang diajak bicara. Kemudian qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penggalan lafaz hadis yang berisi tentang ruqyatul marid, yaitu lafaz ruqyah untuk orang yang sakit. Banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul lafaz-lafaz doa yang bisa dipakai untuk ruqyah. Di antaranya yang diriwayatkan di dalam hadis ini. Maka dengan sekian banyaknya riwayat-riwayat yang disebutkan dari Rasulullah tentang lafaz-lafaz doa atau zikir yang bisa dipakai dan digunakan untuk ruqyah, itu sebenarnya sudah cukup bagi seorang muslim, seorang mukmin, jika ingin meruqyah dirinya sendiri atau orang lain, cukup dengan memakai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Itu ruqyah yang tata caranya dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan juga lafaz-lafaz doanya, lafaz-lafaz zikirnya dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah cukup bagi seorang muslim, seorang mukmin dengan ruqyah syar'iyyah yang telah dibimbingkan Rasulullah. Tidak butuh dengan ruqyah-ruqyah yang mubtada'ah, yang bid'iyah, yang tidak dicontohkan dan dituntunkan sama sekali oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah melafadzkan doa ruqyah Rabbunallahu alladhi fis sama, Rabb kita Allah yang mana Allah berada di atas langit. Ini jadi di dalam hadis ini terdapat isbat sifatil ulu, terdapat penetapan sifat apa? Kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di awal hadis ini. Rabbunallahu alladhi fis sama, Rabb kita adalah Allah yang maha tinggi di atas langit. Taqaddasa ismuk, maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ard, perintahmu di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard, sebagaimana rahmatmu ya Allah di langit, maka jadikanlah rahmatmu di muka bumi. Ighfir lana hubana wa khatayana, ampunilah bagi kami hubana. Al-hub dalam bahasa Arab maknanya adalah al-kabair, ay kabairul ithm, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa besar kami, wa khotayana ay saghair. Adapun khotaya, maksudnya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi maknanya, ampunilah ya Allah bagi kami dosa-dosa besar kami dan dosa-dosa kecil kami. Anta rabbut tayyibin, engkau ya Allah rabbut tayyibin. Ini disebut dengan rububiyah khasah, rububiyah Allah yang khusus sifatnya. At-tayyibin yang dimaksud di sini adalah al-mu'minin. Engkau ya Allah adalah Rabbnya kaum mukminin. Karena seorang yang mukmin tayyib. Seorang yang mukmin dia adalah orang baik. Wa illa farabbuna Allah subhanahu wa ta'ala rabbu kulli syai. Tapi di sini disebutkan dengan rabbut tayyibin, ini adalah rububiyah khasah, rububiyah yang khusus sifatnya. Adapun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmatmu ya Allah dari sekian rahmatmu yang maha luas. Wa shifa'an min shifa'ik, dan kesembuhan dari kesembuhanmu. Ala hadzal waja', dari penyakit ini. Fayabra bisa dibaca dengan dua cara. Bisa didommahkan hamzahnya atau di fathah. Fayabra'a atau fayabra'u. Tapi yang lebih ahsan dengan di fathah hamzahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Jadi maksudnya, fayabra', maka hilanglah dan sembuhlah penyakit tersebut. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Demikian keterangan dari muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya hadith ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Kita bahas sedikit tentang derajat hadith ini. Disebutkan di ta'liq, bisa antum lihat, akhrajahu min hadith Abi Darda radhiyallahu anhu fi kitab at-tib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat siapa? Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra dan di dalam kitab Amalil Yaum wal Lailah. Di dalam kitab Amalil Yaum wal Lailah. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imamul Hakim di Al-Mustadrak. Akan tapi dengan jalan yang dikeluarkan oleh para a'immatul muhaddisin yang telah kita sebutkan tadi, wal hadis dhaifun min hadzal tariq. Hadis ini lemah. Terdapat kelemahan dari jalan ini. Terdapat kelemahan dari jalan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan An-Nasa'i. Karena di dalam sanadnya terdapat Ziyadah bin Muhammad. Di dalam sanadnya terdapat Ziyadah bin Muhammad. Ini salah satu nama perawi di dalam sanadnya. Dan disebutkan oleh Imamul Bukhari dan selainnya mengomentari tentang kondisi perawi ini, Ziyadah bin Muhammad ini, matrukul hadith atau mungkarul hadith. Ini lafaz jarh, ya. Mungkarul hadith. Hadis-hadisnya mungkar. Sehingga menyebabkan karena ada perawi yang demikian kondisinya, mungkarul hadis, menyebabkan derajat hadisnya menjadi dhaif atau lemah. Disebutkan oleh muallik di dalam kitab ini, bisa antum baca, menukilkan penjelasan dari Asy-Syarih. Qala samahatul syaikh Asy-Syarih rahimahullah fi ijabatihi an su'al. Berkata samahatul syaikh Asy-Syarih, yaitu Syaikh bin Baz rahimahullah, ketika beliau menjawab pertanyaan ba'da nihayatid dars tentang fi hukmihi, tentang hukum dari hadis ini. Jadi di penghujung pelajaran atau dars yang beliau sampaikan, Syaikh bin Baz ditanya tentang derajat atau hukum hadis ini, maka beliau menjelaskan al haditsu fi sanadihi dha'fun. Hadis ini di dalam sanadnya terdapat dha'f, terdapat kelemahan, illa annahu yujad lahu turuqun ukhra la a'lam halaha. Hanya saja di sana ada jalan-jalan periwayatan yang lain untuk hadis ini yang saya belum mengetahui kondisinya. Itu belum, beliau belum mempelajari dan meneliti bagaimana kondisi jalur-jalur periwayatan yang lain tersebut. Lakin Abu Dawud la'allahu ittala'a 'alaiha, akan tapi Abu Dawud rahimahullah mungkin saja beliau telah menelaah jalan-jalan atau jalur periwayatan yang lain tersebut. Fayakunu min babil hasan li ghairih, sehingga hadis tersebut menjadi naik derajatnya menjadi al-hasan li ghairih. Ini kaidah di dalam mustalahul hadis, bahwasanya hadis-hadis yang lemah, yang dhaif, yang bukan termasuk syadidud dhaif, yang bukan termasuk hadis yang sangat lemah kondisinya, maka jika diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Ya, asalkan jalur-jalur periwayatan yang banyak tadi tidak sampai derajat syadidud dhaif, tidak sampai derajat lemah yang sangat. Misalnya hadis atau riwayat yang termasuk syadidud dhaif, yang termasuk kelemahannya sangat lemah, jika hadis itu maudhu', hadis itu di dalam sanadnya terdapat perawi yang kadzdzab, yang pendusta, maka itu termasuk hadis yang syadidud dhaif. Selama tidak ada hadis-hadis yang syadidud dhaif, maka banyaknya jalur periwayatan bisa menjadikan hadis tersebut hasan li ghairih. Qala rahimahullah wa illa sanaduhu inda Abi Dawud dhaif. Sanad di dalam Sunan Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dhaif. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, terdapat perawi yang bernama siapa? Ziyadah bin Muhammad. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya munkarul hadis. Lakin ma'nahu sahihun hatta law ma thabat. Ini penting. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, akan tapi makna di sini sahih. Makna di sini benar walaupun sanadnya tidak sah. Al-ayatu wal ahadits takfi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini sudah mencukupi. Kalaupun seandainya hadis ini dhaif, lemah, maka sanadnya atau maknanya tetap benar, dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Disebutkan juga dalam ta'liq, walakinnahu sahihun min tariqi Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Imam Ahmad wal Hakim fil Mustadrak fi Kitab at-Tib wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Disebutkan oleh muallik bahwasanya jalur periwayatan yang lain itu diriwayatkan dari sahabat yang bernama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, dan disebutkan di sini bahwasanya sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, disahihkan dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Akan tapi dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah waskanahu a'la al-firdaus, beliau menjelaskan tentang sanad hadis ini, jalur periwayatan yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau menyatakan al-hadis dhaif. Jalur periwayatan dari Fudalah bin Ubaid ini juga lemah. Kenapa? Dikeluarkan dari atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim. Adapun jalur periwayatan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, maka di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abi Maryam. Jadi tadi hadis Fudalah bin Ubaid atau jalur periwayatan dari Fudalah bin Ubaid dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Adapun jalur periwayatan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullah, dalam sanadnya terdapat siapa? Abu Maryam, Abu Bakar bin Abi Maryam, dan kondisi perawinya adalah dhaif, lemah. Wa fiha man lam yusam, dan juga dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Perawi yang tidak disebutkan namanya, dalam ilmu mustalah disebut dengan perawi yang mubaham, yang tidak disebutkan namanya. Ini juga termasuk sebab hadis menjadi lemah derajatnya. Adapun wa amma tariqul Hakim, adapun jalur periwayatan yang dikeluarkan oleh Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak, di dalam sanadnya terdapat perawi yang tadi, Ziyadah bin Muhammad, yang telah disebutkan tadi bagaimana kondisinya, yaitu mungkarul hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamul Bukhari dan selainnya rahimahumullah. Ini penjelasan singkat tentang derajat hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni. Rasulullah bersabda, ala ta'manuni, tidakkah engkau mempercayaiku? Wa ana aminun man fis sama, sedangkan aku adalah orang yang dipercayai oleh zat yang ada di atas langit. Hadithun sahih, hadith yang sahih, karena dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini muttafaqun alaih. Apa sebab yang menjadikan Rasulullah bersabda atau berkata seperti ini? Tidakkah engkau mempercayaiku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit, yaitu kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan wahyu kepada beliau. Beliau diberikan amanah untuk menyampaikan risalah ini kepada as-saqalain, kepada jin dan manusia. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang tidak percaya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, padahal beliau adalah kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu yang aneh. Asbabul wurud atau sebab kenapa Rasulullah bersabda seperti ini adalah ketika beliau membagikan harta kepada sebagian orang. Ya. Harta itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Beliau membagikan beberapa emas kepada sebagian orang, yaitu disebutkan dalam hadis ini kepada 4 orang. Kemudian ada seorang pria yang tidak puas dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka dia berkata, "Nahnu ahaqqu bihadza min haula." Ya. Kami lebih berhak untuk mendapatkan emas tersebut daripada mereka, daripada 4 orang tadi. Ya. Demikian faqala an-nabi, maka Rasulullah bersabda ketika mendengar ucapan orang ini, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, tiba-tiba seorang pria berdiri. Ini hadis yang menunjukkan tentang cikal bakal Khawarij. Cikal bakal kaum Khawarij, itu kaum teroris, sudah muncul di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun muncul belum dalam bentuk kekuatan yang besar, tapi pemikirannya sudah ada, sudah muncul di masa itu. Ya, Rasulullah yang beliau ketika itu sebagai Nabi dan Rasul dan sekaligus sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin dan penguasa kaum mukminin, ini adalah kebijakan beliau untuk membagikan harta. Ya, tapi kemudian ada orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan beliau dan mengingkarinya secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, di depan orang banyak. Sampai orang tadi mengatakan, ya Rasulullah ittaqillah, wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah. Sangat lancang lisannya memprotes Rasulullah di hadapan orang banyak. Ya. Ini sekali lagi adalah di antara hadis yang menunjukkan adanya atau cikal bakal kaum Khawarij. Nah, asy-syahid dalam hadis ini adalah wa ana aminun man fis sama. Dan padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini menunjukkan isbat sifatil ulu lillahi taala, terdapat penetapan sifat maha tinggi bagi Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal arsyu fawqal ma'i, dan arsy di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas al-arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah maha mengetahui apa yang atau keadaan kalian semua. Di sini terdapat penetapan sifat al-ulu, uluwullah fawqal arsy, bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy, tapi bersama dengan itu Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bukan berarti ketinggian Allah di atas arsy-Nya ya, itu menafikan ilmu Allah kepada atau terhadap seluruh makhluk-Nya yang ada di alam semesta ini. Kemahatinggian Allah juga disertai dengan maha luasnya ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya. Di sini terdapat faedah penting tentang hadis ini. Disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah tambih. Qawlu Syekhul Islam rahimahullah rawahu Abu Dawud. Di sini terdapat peringatan penting atau catatan penting tentang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Maka beliau mengatakan, qultu lam ajidhu fi sunani Abi Dawud. Saya tidak mendapati riwayat ini di dalam sunan Abu Dawud. Wala dzakarahu adz-dzahabi fil 'ulu. Dan juga tidak disebutkan oleh Al-Imam adz-dzahabi di dalam kitabnya Al-'Ulu. Haitsu dzakara jama'atan mimman akhraja al-khabar. Ketika Al-Imam adz-dzahabi mengeluarkan hadis ini dari beberapa a'immatul muhaddithin. Lakin la'alla syaikh yuridu ma ja'a inda Abi Dawud an Jubair bin Mut'im marfu'an inna Allah fawqa arshihi wa arshuhu fawqa samawatihi. Kemungkinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memaksudkan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 4726 dari sahabat Jubair bin Mut'im secara marfu', yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu innallaha fawqa arsyhi, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya, wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya di atas langit. Semakna tapi tidak sama persis. Wa hadzal hadits fihi an anatu Ibn Ishaq bil idafah ila al-ikhtilaf fis sanad. Nah, adapun hadis dengan lafaz yang seperti ini itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Yaitu lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matannya ini, wal arsyu fawqal ma wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Ini secara lafaznya dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah Fit Tauhid, Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Wal-Baihaqi Fil Asma' Was-Sifat, dan yang selainnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud, secara mauquf. Yaitu tidak marfu', tidak disandarkan kepada Nabi, tidak disandarkan kepada Rasulullah, tapi hanya sebatas pada Ibnu Mas'ud. Ini disebut dengan sanad yang mauquf atau hadis yang mauquf. Akan tapi walaupun sanadnya mauquf, ini marfu'un hukman. Hukumnya tetap dihukumi marfu' karena berbicara tentang hal-hal yang ghaib. Tentang al-umur, al-ghaibiyah yang tidak mungkin sahabat berbicara tentangnya kecuali pasti dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat ini sanadnya sahih. Disahihkan atau dinyatakan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah, sanaduhu jayyid. Sanadnya jayyid dan berkata Al-Imamul Dzahabi isnaduhu sahih. Akan tapi Syekhuna Yasin Al-Adani mengomentari fi sanadihi Asim wa huwa Ibnu Bahdalah hasanul hadis. Terdapat perawi yang bernama Asim Ibnu Bahdalah yang merupakan perawi yang hasan hadisnya, sehingga riwayat ini dihukumi hasan. Wallahu taala a'lam. Adapun kemungkinan kekeliruan yang disebutkan di dalam matan rawahu Abu Dawud, ini perkara yang lumrah, ya, perkara yang sangat dimaklumi. Dan kebanyakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab-kitabnya itu dengan hafalannya. Jadi tidak baca atau tidak buka kitab gitu. Dari hafalan beliau. Jadi kalau misalnya memang ada benar kekeliruan dalam tulisan beliau, ini suatu perkara yang lumrah dan sangat dimaklumi. Kita tahu bahwasanya bagaimana perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau dipenjara, ya. Sampai beliau tidak keluar dari penjara kecuali dalam keadaan jenazahnya digotong dari dalam penjara. Dan di dalam penjara itu beliau menghasilkan banyak karya tulis. sehingga kebanyakan karya tulis beliau itu disusun dengan hafalan beliau. Ya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qauluhu lil jariyah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, sabda Nabi kepada budak wanita ketika tuannya ingin bermaksud memerdekakan budak wanitanya tersebut, maka Rasulullah bertanya, "Ainallah?" bertanya kepada budak wanita tadi, "Di mana Allah?" Qalat, maka dia menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Qala, "Man ana?" Rasulullah bertanya lagi, "Siapa aku? Siapa saya?" Qalat, maka dia menjawab, "Anta Rasulullah." Anda adalah Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, "A'tiqha fa innaha mu'minatun." Merdekakan dia karena sungguhnya dialah seorang mukminah. Rawahu Muslim min hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Maka syahid dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara pondasi atau pokok-pokok keimanan seorang mukmin adalah keyakinan dan keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini di antara pokok-pokok keimanan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah mendasari hukum beliau terhadap seorang mukmin atau tidak dengan ditanya, "Di mana Allah?" Ketika jawabannya benar, Allah di atas langit, maka maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menghukumi dia sebagai seorang mukmin. Karena memang ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, meyakini bahwasanya Allah di atas langit. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadithun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari Ubadah bin As-Samit. Di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan juga selainnya. Dikeluarkan pula oleh Imam Abu Nu'aim fil Hilyah wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat dari jalur Urwah bin Ruwaim an Abdurrahman bin Ghanam al-Ash'ari an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Akan tapi dijelaskan oleh Syekhuna Yasin al-Adani rahimahullah wal hadis fihi Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i da'ifun min qibali hifzih. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i, yang mana kondisi perawi ini adalah da'ifun min qibali hifzih, lemah hafalannya. Bal ittamahu ba'duhum, bahkan sebagian ulama menuduh beliau, ya, yaitu dituduh sebagai memalsukan hadis atau mendustakan hadis. Wa Urwah bin Ruwaim qala fi taqrib saduqun yursil. Adapun perawi yang bernama Urwah bin Ruwaim, ini disebutkan di dalam kitab At-Taqrib, yaitu Taqribut Tahdzib, saduqun yursil. Perawi yang saduq, akan tapi meriwayatkan hadis yang mursal. Kesimpulannya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Dhaifah, Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah. Dilemahkan oleh beliau. Wallahu taala a'lam. Demikian derajat hadis ini. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqu qibala wajhihi. jika salah seorang dari kalian menegakkan sholat, fala yabsuq qibala wajhihi, janganlah dia meludah ke arah depannya. Wala an yaminih, dan juga jangan dia meludah ke arah kanannya, ke sisi kanannya. Fa innallaha qibala wajhihi, karena sungguhnya Allah ada di hadapannya. Walakin an yasarihi, akan tapi jika memang harus meludah, maka meludahlah ke arah kiri, ke sisi kiri. Au tahta qadamihi, atau meludah ke bawah kakinya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Asy-syarhu قال الشارح رحمه الله هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات سبق بعدها ومراد المؤلف رحمه الله أن يذكر نموذجا من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم ما وراءها. Hadis-hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang warid, yang tetap atau yang disebutkan tentang sifat-sifat, atau yang disebutkan padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sabaqa ba'duha, yang telah berlalu sebagiannya. Wa muradul muallif rahimahullah, dan maksud dari muallif rahimahullah adalah menyebutkan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang ada tentang penetapan sifat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hingga seorang muslim mengetahui apa yang terkandung di baliknya. Fa dzakara jumlatan minal ayati wa jumlatan minal ahaditsil waridati fi asma'illahi wa sifatih. Maka beliau muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang ada tentang sifat atau tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa anna ahlas sunnati wal jama'ati yu'minuna bima dallat 'alaihi minal asma'i was sifat. Dan bahwasanya ahlus sunnah wal jama'ah beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis tersebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa yamurruna wa yumirrunahu kama ja'at min ghairi tahrif, dan melewatkan ayat-ayat serta hadis tersebut, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Ahlussunnah wal jamaah membiarkan ayat-ayat dan hadis tersebut seperti apa adanya, min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif, tanpa mengubah-ubah, baik mengubah-ubah lafadznya, mengubah-ubah harokatnya, wala ta'til, dan juga tidak melakukan ta'til, menolak makna yang terkandung di dalamnya, wala takyif, dan tidak juga melakukan takyif, mentakyif yaitu mengkhayalkan bagaimana kaifiyah sifat Allah, wala tamsil, dan juga tidak melakukan tamsil, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala yunkirunaha kama taf'alul jahmiyatu wal mu'tazilatu, dan tidak mengingkari nama-nama serta sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sesat al-jahmiyah dan mu'tazilah. Jahmiyah mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah. Mereka mengingkari semuanya. Semua nama dan sifat Allah kelompok Jahmiyah mengingkarinya. Adapun Al-Mu'tazilah menetapkan nama Allah tapi mengingkari semua sifat Allah. Wala yu'awwilunaha kama yu'awwiluha jama'atul Maturidiyah wal Asy'ariyah wa ghairihim, dan tidak menakwilnya dengan takwil yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Maturidiyah wal Asy'ariyah dan selainnya. Di sini ada penjelasan yang singkat tapi penting untuk kita ketahui. Di ta'liq disebutkan Al-Maturidiyah hiya firqatun kalamiyah tantasibu ila Abi Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Mutawaffa 33 300. Jadi kelompok Maturidiyah itu adalah kelompok yang dinisbatkan kepada pencetusnya yang bernama Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarqandi, asalnya dari negeri Samarqand, meninggal pada tahun 333. Waqad khalafat ahlus sunnati wal jamaah fi ba'dil masail al-aqadiyah, menyelisihi kelompok Maturidiyah menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah di beberapa permasalahan akidah seperti al-ulu, ya, seperti sifat tinggi, kemahatinggian Allah, wa'adamu hujjiyati hadithil ahad fil aqaid. Begitu juga mereka meyakini bahasanya hadis ahad tidak bisa dipakai hujjah dalam permasalahan akidah. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, hadis ahad walaupun hadisnya hadis ahad, selama itu sahih maka bisa dipakai hujjah dalam permasalahan akidah dan seterusnya. Ini tentang kelompok Al-Maturidiyah. Bal yumirrunaha kama ja'at ma'al imani biha wa isbatiha. Al-Sunnah wal-Jamaah membiarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah tersebut sebagaimana adanya dengan mengimaninya dan menetapkannya. Wa'tiqad ma dallat alaihi min as-sifati wal asma, dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis tersebut dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Wa yunazzihuna Allah an mushabahati khalqihi. Ini masih rangkaian penjelasan tentang akidah dan prinsip Ahlussunnah ketika mendapati ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Fala ta'til wala tamtsil 'inda ahli sunnah. Tidak ada sikap ta'til, menolak nama atau sifat Allah, dan juga tidak ada tamtsil atau yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk pada ahli sunnah. Al ayatu tsabitatun wal ahaditsu tsabitatun ma'naha sahihun. Walaysa hunaka tamtsilun wala tashbihun wala ta'til. Ayat-ayat yang ada tsabitah, tetap. Begitu pula hadis-hadis juga demikian, maknanya sahih, maknanya benar, dan tidak ada di sana tamtsil, tashbih dan juga ta'til. Min hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sabda Nabi yang tadi sudah kita baca. Atau di sini disebutkan lengkapnya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara Allah dan antara dia penerjemah, yakni wasithah. Yaitu tidak ada perantara antara Allah dengan hamba tersebut. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. وَيَنْذُرُوا أَشْأَمَا مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمَ. Maka si hamba tadi yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan diajak bicara langsung oleh Allah melihat ke arah kanannya. maka tidak dia dapati kecuali apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, yaitu catatan amalannya. Wa yanzur ash'ama minhu, dan dia melihat ke arah kirinya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia amalkan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, dan tidaklah dia melihat ke arah depannya kecuali, dan ketika dia melihat ke arah depannya, tidaklah dia melihat kecuali api neraka. Tilqa'a wajhihi, di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, maka takutlah kalian kepada Allah, kepada an-nar, takutlah kalian kepada neraka, azab api neraka, walaupun dengan separuh butir kurma. Faman lam yajid walau bi kalimatin thayyibah, jika dia tidak mendapati separuh biji kurma tadi, maka dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik. Muttafaqun ala sihhatih, disepakati kesahihan hadis ini. Hadza yadullu ala anna at-taqlima 'amun yaumal qiyamah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taklim, Allah mengajak bicara hambanya, itu umum sifatnya di hari kiamat nanti. Pada penggalan hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Lakinna ahla syarri yukallimuhum kalaman yadurruhum. Tapi di sana ada perbedaan antara kaum mukminin dengan orang-orang ahlu syar. Di sini beliau jelaskan, lakinna ahla syar, adapun pelaku kejelekan, maka dia akan diajak bicara Allah dengan pembicaraan yang akan memudaratkan mereka. Kalamun kalamu ghadabin alaihim, atau kalamun ghadiba alaihim, pembicaraan Allah berisi kemurkaan dan kemarahan Allah atas mereka. Wa ahlul khair kalaman yasurruhum, adapun ahlul khair, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, pembicaraan Allah yang mereka dengar itu akan menggembirakan mereka. Nasallallahu ta'ala ayyaja'alana minhum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.